Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala Al-Qa'idatu As-Sabi'atu Ashar, kaidah yang ke-17. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, kaidah yang ke-17 adalah Tauhidur Rububiyyati Ibtida'iyun Fitriyun. Tauhid rububiyah itu sifatnya ibtidai dan fitri. Maknanya adalah tauhid rububiyah merupakan pengetahuan dasar manusia serta fitrah manusia. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-17. Dinukil oleh penulis dari kitab Ta'arudul Akli wa Nakli karya Syekhul Islam juz ke-8 halaman 450. Juga di Fatawa Al-Kubra juz ke-6 halaman 368 Syekhul Islam menukil ijma' Ahlul Fitri kulluhum muttafiquna 'alal iqrari bis-sani'. Orang yang memiliki fitrah yang masih sehat, yang masih selamat, semuanya sepakat mengakui adanya Sang Pencipta. Maka jemaah sekalian, inilah termasuk kaidah tauhid rububiyah, bahwasanya fitrah manusia, sifat dasar manusia adalah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Di dalam rububiyah. Ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Bahkan bukan hanya dalam rububiyah, dalam uluhiyah juga. Manusia itu pada dasarnya Allah ciptakan mengimani Allah sebagai Rabb dan mengimani Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Itu fitrah manusia. Itu ilmu dasar manusia. Mungkin sebagai contoh yang lain, kita semuanya dari lahir sejak kecil tanpa diajarkan, sudah punya sifat cinta kepada orang tua kita. Itu kan gak perlu diajarkan. Itu fitrah. Itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Begitu pula sebaliknya. Sudah fitrah orang tua sayang kepada anak. Ini contoh lain. Fitrah manusia. Ilmu dasar, pengetahuan dasar yang dimiliki manusia dan tidak perlu diajarkan. Tapi kenapa jemaah sekalian manusia bisa tersesat? Karena ada setan yang menyesatkan mereka. Sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan dalilnya. Dan terkadang setan itu na'udzubillah bisa jadi orang terdekatnya yang menyesatkan dia. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah ilmu dasar, tabiat dasar manusia, fitrah manusia. Mengimani tauhid, baik rububiyah maupun uluhiyah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya disebutkan oleh penulis surat Ar-Rum ayat ke-30. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang hanif. Maksudnya ikutilah selalu agama Allah yang hanif. Hanif itu artinya yang bersih dari kesyirikan, yang beribadah hanya kepada Allah. Kemudian lanjutan ayatnya, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah. Maksudnya yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Jadi jemaah sekalian, inilah fitrah kita yang Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan manusia di atas keimanan ini. Beribadah hanya kepada Allah. Mengimani rububiyah dan uluhiyah Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat yang lainnya, surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Rabbmu mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, yaitu dengan berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Jemaah sekalian, tentang ayat ini ada hadis yang menjelaskannya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhadha Allahu al-mithaq min dhahri Adam bin Na'man yakni Arafah." Allah telah mengambil perjanjian ini dari punggung Adam, Nabi Adam alaihi salam, di Arafah. Caranya bagaimana? Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dharaha fanatharahum baina yadayhi. Allah keluarkan dari sulbi Adam setiap keturunan yang Allah ciptakan sampai hari kiamat. Kemudian Allah terbarkan di hadapannya bagaikan semut-semut. Jadi jemaah sekalian, seluruh keturunan Adam Allah keluarkan di hadapan Allah. Dan ini peristiwa terjadi di Arafah. Fanatharahum baina yadayhi kadzarri thumma kallamahum kibalan. Allah tebarkan mereka di hadapan Allah bagaikan semut-semut kecil. Kemudian Allah berbicara kepada mereka di hadapan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Allah azza wa jalla berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Yaitu Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang berhak disembah. Qalu bala syahidna. Maka seluruh manusia ketika itu mengatakan, "Benar, kami bersaksi." Yaitu kami beriman, engkau adalah Rabb kami. Jadi jemaah sekalian, ini hadisnya. Peristiwa diambil janji tersebut. Artinya, ini sudah fitrah. Sudah fitrah manusia sejak awal. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa kemudian manusia tersesat? Maka di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hanif, beriman kepada Allah dan berpaling dari semua sesembahan selain Allah. Ini aslinya kita sebagai manusia. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Akan tetapi setan mendatangi mereka lalu kemudian menyesatkan mereka dari agama mereka. Inilah jemaah sekalian sebabnya mengapa kemudian manusia tersesat. Padahal dia dilahirkan sudah berada di atas keimanan. Tapi kemudian dia tersesat karena setan menyesatkannya. Dan na'udzubillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, terkadang setan itu bisa jadi orang terdekat terhadap seseorang. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia muslim? Karena dia sudah muslim. Lahir sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Maka kedua orang tuanya lah yang menyesatkan dia. Mengajarkan dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau Hindu Buddha atau komunis atau Konghucu dan lain-lain. Tadinya dia adalah masih di atas fitrah, yaitu sebagai muslim. Jadi jemaah sekalian, ini sebabnya mengapa manusia tersesat. Jadi ini fitrah. Oleh karena itu jemaah sekalian, beriman kepada Allah berarti kembali kepada fitrah atau mempertahankan fitrah kita, aslinya kita sebagai manusia. Sedangkan orang yang berbuat syirik, dia telah keluar dari fitrah. Atau dengan kata lain, tidak normal. Sebenarnya orang berbuat syirik itu enggak normal. Sudah enggak asli dia. Sama seperti kalau ada anak tidak cinta kepada orang tuanya, kan itu enggak normal. Atau sebaliknya, orang tua enggak sayang kepada anak, itu enggak normal. Begitu pula orang yang tidak beriman hanya kepada Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dia sudah tidak normal. Maka diantara keutamaan tauhid, tauhid itu adalah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, fitrah yang sehat, fitrah yang selamat. Iya. Sebaliknya syirik itu adalah ajaran setan yang mengeluarkan manusia dari fitrah, menyesatkan manusia, mencemarkan fitrah manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian, kata Syekh, sebenarnya tidak mungkin ada orang yang mengingkari rububiyah Allah. Sebenarnya tidak mungkin ada, kecuali pengingkaran itu berdasarkan kesombongan. Tapi hati kecilnya tidak mengingkari. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Fir'aun dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka, Fir'aun dan kaumnya, mengingkarinya, menentangnya, menentang kebenaran, menentang keimanan. Walaupun sebenarnya hati-hati mereka mengakui. Kenapa mereka mengingkari? Zulma wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan mereka. Bukan karena enggak percaya, tapi karena kezaliman dan kesombongan. Jadi jemaah sekalian, ini fitrah manusia yang tidak mungkin dia ingkari. Tidak mungkin dia ingkari. Kalau ada yang mengingkarinya, itu karena kesombongan. Karena kesombongan. Karena tidak mungkin manusia mengingkari fitrahnya. Sebagaimana tidak mungkin seorang anak mengingkari adanya rasa sayang kepada orang tuanya. Begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin orang tua mengingkari adanya rasa cinta kepada anaknya. Itu gak mungkin. Kecuali dia ingin berbuat zolim atau menyombongkan diri. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana agar fitrah ini tetap terjaga? Bagaimana supaya kita terus berada di atas tauhid? Jawabannya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Inilah benteng. Inilah benteng kita untuk menghadapi makhluk-makhluk yang menyesatkan kita. Dengan ilmu. Menghadapi makhluk yang menyesatkan kita, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin, yang akan menjerumuskan kita dalam kesyirikan, maka senjatanya adalah ilmu. Maka disinilah jemaah sekalian, pentingnya mempelajari tauhid, agar kita punya senjata, agar kita punya benteng dalam menghadapi penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Baik, ini kaidah yang ke-17. Kita masuk kaidah yang berikutnya. Qala hafizahullah al-qaidatu ats-tsaminatu asyar. Kaidah yang ke-18. Al-iqraru bi tauhidir rububiyyah mujarradan la yakfi lil hukmi bil Islam. Wa hadza bi ijma'i ahli sunnati wal jamaah. Kata penulis hafizahullah taala, mengakui tauhid rububiyyah saja belum cukup untuk dihukumi sebagai seorang muslim. Dan ini berdasarkan ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Kaidah ini beliau nukil dari kitab Uddatus Sabirin, karya Imam Ibnul Qayyim, halaman 35. Jadi jamaah sekalian, inilah kaidah yang ke-18. Penjelasan bahwasannya, keimanan seseorang terhadap rububiyah Allah, mengimani Allah sang pencipta, mengimani Allah sang penguasa dan pengatur seluruh makhluk, sampai di situ saja keimanannya belum cukup untuk dia dihukumi sebagai seorang muslim atau orang mukmin, orang beriman. Sampai dia mengimani uluhiyah Allah atau mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, lalu dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata, dan dia ingkari semua peribadahan kepada selain Allah, barulah dia pantas dihukumi sebagai seorang muslim. Buktinya apa? Orang-orang musyrik jahiliyah secara umum mengimani rububiyah. Orang-orang musyrik yang dulu didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian diperangi oleh beliau ketika telah terpenuhi syarat-syarat berjihad, itu masih mengimani rububiyah Allah azza wa jalla. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Yunus ayat ke-31. Kul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara. Dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang berikan itu kepada kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya menciptakan. Menciptakan manusia dari sesuatu yang mati, yaitu sperma atau air mani. Dan air mani itu dikeluarkan dari manusia yang hidup. Siapa yang bisa melakukan itu? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah, maka mereka akan jawab Allah. Ini jawaban orang-orang musyrik dahulu. Kata mereka Allah yang melakukan semua itu. Fakul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kalau begitu kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak menyembah hanya kepada Allah? Surat Yunus ayat ke-31. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, orang-orang musyrik masih punya keimanan terhadap rububiyah. Ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat ke-6. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang mengatur matahari dan bulan, maka sungguh mereka akan jawab Allah. Mereka akan jawab Allah. Jadi mereka masih mengimani rububiyah Allah. Ayat yang lainnya, surat Al-Mu'minun mulai ayat 84 sampai 89. Kullimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul afala tadhakkarun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, milik siapa bumi ini dan semua yang ada di dalamnya? Kalau kalian mengetahui, maka mereka menjawab, mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakan kepada mereka, kalau begitu mengapa kalian tidak mengambil pelajaran untuk menyembah hanya kepada Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa Rabb, pemilik langit dan bumi, pemilik langit yang tujuh, dan pemilik arsy yang agung? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa, tidak menyembah hanya kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujar 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, siapa yang di tangannya kerajaan, kekuasaan segala sesuatu? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujar 'alaihi in kuntum ta'lamun. Dan dia yang melindungi serta dia tidak butuh dilindungi kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Maka mereka akan jawab, milik Allah segala kekuasaan. Maka katakan kepada mereka, kalau begitu mengapa kalian bisa ditipu, dipalingkan oleh setan untuk menyembah kepada selain Allah? Dan masih banyak lagi, jemaah sekalian, ayat-ayat yang menunjukkan orang-orang musyrik jahiliyah, sebagian mereka dulu di masa Nabi SAW setelah diutus sekalipun masih punya keimanan terhadap rububiyah Allah. Kenapa Nabi SAW masih mengajak mereka untuk beriman? Karena keimanan mereka terhadap rububiyah Allah belum cukup, sampai mereka mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Dan mereka murnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata-mata. Dan mereka salahkan, mereka ingkari peribadahan kepada selain Allah. Itu yang didakwahi oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Arab pada umumnya ketika itu. Mereka masih punya keimanan terhadap rububiyah Allah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, di antara keunikan orang-orang musyrik jahiliyah ini, itu satu, mereka masih beriman dengan rububiyah Allah. Yang kedua, mereka juga tahu arti la ilaha illallah. Mereka tahu arti la ilaha illallah. Itulah sebabnya ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengingkari. Apa kata mereka? Allah sebutkan di surat Sad ayat ke-5. Surat Sad ayat ke-5. Aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu saja? Yang lainnya dibuang? Hanya satu yang kita imani? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan kata mereka. Jadi mereka tahu maksud Nabi SAW mendakwahi mereka, ucapkan la ilaha illallah, berarti harus mengingkari Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah, yang mereka anggap sebagai Tuhan yang patut disembah, untuk kemudian menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Makanya jemaah sekalian, sungguh aneh hari ini banyak orang yang mengaku muslim, dia tidak ngerti arti la ilaha illallah. Dia tidak tahu arti la ilaha illallah. Buktinya apa? Dia katakan semua agama sama, enggak ada yang salah. Malah orang yang mengajarkan la ilaha illallah, yang berhak disembah hanya Allah, semua yang menyembah selain Allah itu kafir, dia katakan itu radikal, terpapar radikalisme. Ajaran Muhammad SAW mereka bilang radikal. Subhanallah. Ini jemaah sekalian muslim, ngakunya dia muslim, KTP-nya beragama Islam. Orang musyrik jahiliyah lebih tahu arti la ilaha illallah daripada mereka. Orang musyrik jahiliyah tahu la ilaha illallah berarti harus meninggalkan dan menyalahkan peribadahan mereka kepada selain Allah selama ini. Itulah yang membuat mereka marah kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak marah kalau Nabi SAW sekedar mengajarkan rububiyah, pencipta itu adalah Allah yang satu saja, pemberi rezeki itu Allah yang satu saja, yang mengatur alam ini Allah yang satu saja. Bukan itu yang membuat mereka marah. Kalau orang komunis ya mungkin marah karena dia gak percaya adanya Allah. Tapi orang musyrik di zaman itu, mereka gak marah dengan itu, karena itu mereka imani. Mereka marah terhadap la ilaha illallah, karena la ilaha illallah bermakna semua yang kalian sembah selain Allah salah, semua agama selain Islam tidak benar. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka mereka pun mulai menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan buruk. Mereka sebut orang gila. Mereka katakan sebagai pemecah belah bangsa Arab. Dan itu Nabi SAW tidak menolak dituduh pemecah belah. Kenapa? Beliau diutus untuk memecah belah orang yang beriman dan orang kafir. Gak boleh bersatu. Memang beliau diutus untuk itu. Sampai-sampai sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi gelar Al-Faruq. Apa itu arti Al-Faruq? Dengan masuk Islamnya beliau, umat Islam berani tampil beda. Enggak takut lagi karena ada pembela Umar bin Khattab. Makanya beliau digelari Al-Faruq. Memang harus berbeda, memang harus berpisah. Tidak boleh bersatu orang yang beriman kepada Allah dan orang yang kafir kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bersatu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Perhatikan ayat Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin kalau dia orang beriman, kecuali dia munafik. Kecuali dia munafik. Enggak mungkin kalau dia benar-benar beriman. Tapi jemaah sekalian, juga bukan berarti kita menzolimi orang kafir, tidak. Ini dua kutub ekstrim. Dua kutub ekstrim. Yang satunya, walaupun kafir, dia anggap saudaranya. Dia bersatu dengan mereka, bergabung dengan mereka, bahkan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Yang satunya lagi, menzolimi orang kafir. Dua-duanya tidak boleh. Dilarang kita berbuat zolim, tapi dilarang kita berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa itu memusuhi Allah dan Rasulnya? Semua orang kafir. Perbuatan dosa syirik, menentang tauhid, tidak beriman kepada Allah, itu adalah sebesar-besar permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, tidak akan engkau dapati. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mereka berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dengan orang-orang kafir. Itu enggak mungkin, mustahil. Kecuali sebenarnya dia adalah munafik. Jadi subhanallah, dia mengaku muslim, tapi ajaran Islam yang paling mendasar, yaitu la ilaha illallah, mengimani hanya Allah yang berhak disembah, semua yang disembah selain Allah salah, semua agama yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah adalah batil, itu dia katakan sebagai radikal, atau ajaran ekstrim, atau ajaran teroris. Orang musyrik jahiliyah lebih tahu arti la ilaha illallah daripada dia. Begitu pula jemaah sekalian, banyak orang yang mengaku muslim, mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih berdoa kepada selain Allah, dia masih menyembelih untuk selain Allah, dia masih bergantung hati, bertawakal kepada selain Allah, padahal dia ucapkan la ilaha illallah. Justru orang musyrik jahiliyah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tidak mau berdoa hanya kepada Allah. Mereka masih ingin berdoa kepada berhala mereka, kepada para nabi dan orang-orang soleh mereka. Mereka masih ingin menyembelih untuk patung-patung mereka. Jadi ini sisi yang lain. Ada orang yang mengaku muslim hari ini, dia tidak ngerti arti la ilaha illallah. Orang musyrik jahiliyah lebih paham arti la ilaha illallah daripada dia. Itulah sebabnya mereka menolak untuk beriman kepada la ilaha illallah. Kemudian kalau ada yang memusuhi orang yang mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan Islam yang sebenarnya, maka dia tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Makanya jemaah sekalian, jangan kita membayangkan atau berharap kita enggak akan dimusuhi orang. Ketika kita berpegang teguh dengan kebenaran, jangan pernah berharap seperti itu. Kenapa? Orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling halus, yang paling lembut tutur katanya, yang paling amanah, paling jujur, justru beliaulah yang paling mereka musuhi. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan berharap enggak akan dimusuhi orang. Ini manusia yang paling mulia, dimusuhi oleh mereka sampai hari ini, dimusuhi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Walaupun mereka mengaku muslim, mereka sebenarnya munafik ketika memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran beliau. Ketika kita berpegang teguh dengan kebenaran, lalu kita harap enggak ada orang yang memusuhi kita, itu mustahil. Enggak mungkin jemaah sekalian. Enggak mungkin, tidak ada yang mencaci maki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, dicaci maki, direndahkan, dibuli. Bahkan mereka sudah bersepakat untuk membunuh beliau malam ketika beliau melakukan hijrah. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Beliau terusir dari kampung halaman, harus berhijrah ke kota Madinah. Ini yang dialami manusia terbaik, yang paling baik akhlaknya, paling halus tutur katanya, paling lembut budi pekertinya, paling jujur, paling amanah. Jadi bukan karena keburukan akhlak yang mereka benci, tapi yang mereka benci paling utama adalah tauhid. Ini yang paling mereka benci. Walaupun tidak dipungkiri, ada juga orang yang dibenci karena akhlaknya, walaupun tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, tapi pergaulannya kepada manusia tidak bagus, dia dibenci karena itu. Kalau begitu, bukan mereka yang salah, dia yang salah. Tapi kebanyakan yang dibenci sebenarnya bukan soal akhlak, namun karena ajaran yang dia berpegang teguh dengannya, terutama mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi dosa syirik. Inilah yang diperlakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, kesimpulan kaidah yang ke-18 ini, beriman kepada rububiyah saja belum cukup untuk menjadi orang yang beriman, belum cukup mengimani Allah itu ada, Tuhan itu ada, belum cukup mengimani Allah yang maha kuasa, Allah pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk, belum cukup mengimani Allah pemberi rezeki, tapi juga harus mengimani Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah, bahkan meyakini semua yang menyembah selain Allah adalah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, dan harus membenci dan memusuhi mereka. Itu ajaran Islam. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, bukan menzolimi mereka. Maka dengan itu barulah seseorang menjadi mukmin atau muslim. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Barangkali masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan. Belum masuk isya ya? Baik, hadis sahih insyaAllah. Setiap 100 tahun Allah adakan seseorang yang memperbaharui agama. Allah jadikan untuk umat ini man yujaddidu laha dinaha. Maksudnya memperbaharui agama itu adalah mengajak manusia kembali kepada agama yang asli. Itu maknanya. Ada para mujaddid istilahnya. Pembaharu. Pembaharu itu bukan dia buat ajaran baru, tidak. Tapi dia kembalikan, dia ajak manusia kepada ajaran yang asli. Banyak ulama mengatakan, di antara mereka adalah Imam Syafi'i. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i. Dan jemaah sekalian, di abad ini, Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan, aku mengira orang pembaharu di abad ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliaulah yang Allah jadikan di abad ini sebagai pembaharu. Orang yang mengajak kembali kepada agama Allah. Dengan cara apa? Dakwah. Menyebarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang luar biasa jasa-jasa beliau dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Ya, di antara kitab yang sangat monumental adalah kitab sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Itu judul bukunya. Ini luar biasa. Walaupun namanya karya manusia, tetap saja ada kekurangan-kekurangan. Tapi tidak dipungkiri buku ini luar biasa. Ya, beliau berusaha mengajarkan kepada kita, mengumpulkan untuk kita semua hadis tentang sifat solat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mukaddimah kitab ini luar biasa. Beliau nukil nasihat ulama-ulama besar, terutama ulama empat mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Semuanya menyuruh pengikutnya untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan semuanya mengatakan, kalau kami salah, tinggalkan pendapat kami. Jadi ini pendapat Syekh bin Bas rahimahullah. Mujaddid abad ini, saya kira kata beliau, adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi itu arti pembaharu. Dia mengajak manusia kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Bukan malah mengotori ajaran Islam dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan antum, apakah syirik masih akan tetap ada? Iya. Akan lebih besar lagi. Setiap 100 tahun. Setiap awal 100 tahun. Saya tidak tahu dalil secara khusus, tapi ada dalil umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih baik, afwan, lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi semakin jauh kita dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan akan semakin buruk. Itulah mendekati kiamat. Makin buruk, makin banyak perbuatan dosa tersebar di mana-mana. Iya, tapi tidak dikatakan di situ setiap berapa tahun, tidak. Hanya berlaku umum. Itulah sebabnya jemaah sekalian, untuk mengimbangi ini, maka Allah jadikan adanya para pembaharu. Begitu pula seluruh kaum muslimin yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan, maka mereka adalah muslihun, orang-orang yang membuat perbaikan, orang-orang yang dengan sebab mereka Allah menunda azabnya. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Wallahu alam, sudah masuk waktu isya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.